Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa nabikum fid darain. Amin. Ikramu dhaif. Inna dhiyafata sunnatun indal jumhur kasyafi'i wa malik wa abi hanifa. Wa dhahaba Ahmad wa Layth ila wujubiha li muslimin musafirin fi qaryatin yawman wa laylatan gadra kifayatihi wa dabatihi ma'inzalihi fi baytihi in lam yukun hunaka masjidun wa nahwu. Ikramu dhaif, memuliakan tamu, menjamu tamu menurut pendapat jumhur ulama, kebanyakan para ulama, sunnah. Menurut pendapat banyak daripada para ulama, menjamu tamu itu hukumnya sunnah, seperti pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah. Adapun Imam Ahmad dan Imam Al-Layth menyatakan menjamu tamu muslim, seorang musafir yang datang dari luar kota ke kota kita, itu wajib menjamu tamunya, hukumnya wajib sehari semalam. Kewajibannya sehari semalam, ukuran kebutuhannya dan kebutuhan kendaraannya, dan menginapkan di rumahnya kalau memang tidak ada masjid dan semisalnya. Di menurut Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah, menjamu tamu hukumnya sunnah. Ini secara umum. Tapi menurut Imam Ahmad dan Imam Al-Layth, wajib menjamu tamu bila mana tamu itu pertama seorang musafir. Nah, pertama seorang muslim. Lalu tamu tadi itu muslim, musafir, orang luar kota. Wajib. Wajibnya berapa? Ukuran berapa sehari semalam? Apa yang wajib dia berikan? Ya, kebutuhan sehari semalam untuk orangnya dan untuk kendaraannya. Begitu juga menidurkan di rumahnya kalau memang tidak ada masjid atau semisalnya. Kalau memang tidak ada masjid atau semisalnya, itu menjamu tamu. Karena itu orang dulu itu seneng tamu. Orang dulu itu seneng tamu, sehingga mereka membuat aula atau ruang depan rumahnya itu lebar luas. Kemudian disediakan kamar mandi. Disediakan kamar mandi, kemudian tertutup dengan tembok dan pintu, sehingga kalaupun ada orang datang dari luar kota ingin tidur, tempatnya luas, ruangan depan, tinggal dikasih bantal ataupun kasur lipat. Mereka mau ke kamar mandi, bebas. Dan keluarga yang di dalam juga bebas. Kenapa? Ada pintu. Ada pintu. Tapi kalau rumahnya orang sekarang, menunjukkan gak seneng dayo. Kenapa? Ruangan depannya kecil, kamarnya cukup dihitung, katanya bangun oma dihitung anai. Gak memikirkan akan datang, ya boleh ono tamu dan sebagainya, gak memikirkan. Kenapa? Memang orang sekarang medit, pelit-pelit. Tapi kalau orang dulu enggak, loman, kenal gak kenal, kalau ada orang luar kota, dijamu, dipersilahkan mampir, dipersilahkan tidur. Karena itu ruangannya besar, ruangan depan itu besar-besar, luas-luas. Kemudian dengan rumah dalam ada tembok dan pintu, sehingga aman, enak. Orangnya bisa tinggal dengan senang, tanpa sungkan, tanpa malu, mau ke kamar mandi bebas, ada kamar mandi yang sudah siap untuk digunakan. Sunnah. Malah Imam Ahmad dan Imam Layth mengatakan wajib kalau dari luar kota. Apalagi dulu mau pulang gak ada kendaraan, mau gak mau harus nginep. Lah kalau nginep, kalau enggak ada yang ngampir no, mau tidur di mana akhirnya? Masjid-masjid sekarang ditulisi dilarang tidur di masjid. Belum lagi masjidnya di kunci. Masjidnya digembok. Lu terus katanya bambung. Ya untung sekarang ada hotel atau losmen dan semisalnya. Lah kalau dulu enggak ada. Ya, dulu enggak ada, karena itu wajib. Ya, wajib. Itu menurut pendapat Imam Ahmad dan Imam Al-Laits. Lah apa keistimewaannya orang yang memuliakan tamu? Dikatakan man akrama dhaifan wa huwa ya'rifuhu fa ka'anna ma akraman nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Wa man akrama dhaifan wa huwa la ya'rifuhu atau man akrama dhaifan la ya'rifuhu fa ka'anna ma akramallaha azza wa jal fi 'ulah. Dikatakan barang siapa yang memuliakan tamu, yang mana tamu itu dia mengenalnya. Memuliakan tamu, tamunya dia kenal. Misalnya temannya, sahabatnya, kerabatnya, dia kenal. Bukan gak kenal, kenal. Mungkin pernah satu pondok, mungkin pernah di satu tempat kerja atau teman sekolah dan yang lain sebagainya. Intinya tamunya dia kenal. Orang yang memuliakan tamu yang dia kenal, ini seakan-akan dia memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memuliakan Nabi. Kalau memuliakan ulama itu sudah mendapatkan keistimewaan keutamaan yang besar, lebih-lebih memuliakan Nabi. Karena Nabi pernah bersabda, ya, siapa yang membuat aku senang berarti dia membuat Allah senang. Siapa membuat Nabi bahagia, Allah bahagia kepadanya. Kepada orang yang membuat Nabi bahagia. Lah ini seperti memuliakan Nabi, menjamu tamu yang dia kenal seakan-akan ia memuliakan Nabi. Lah kalau misalnya dia menjamu tamu yang dia tidak kenal, waman akrama dhaifan, siapa yang memuliakan tamu la ya'rifu, dia tidak mengenalnya. Memuliakan tamu, tamunya dia enggak kenal. Misalnya dia dikenal, akhirnya orang itu ingin datang sowan, bertemu, ingin mengenal, ingin sharing, datang kepada dia. Lah sedangkan dia enggak mengetahuinya, enggak mengenalnya. Datang akhirnya tanya sinten panjenengan, asale pundi dan yang lain sebagainya, baru kenalan, dimuliakan sama dia, dihidangkan makanan, dikasih minuman misalnya, ya, dan yang lain sebagainya. Ini faka'an nama akramallah azza wajal, maka dia seakan-akan memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, memuliakan Allah. Lah memuliakan Allah itu otomatis Allah akan memuliakannya, seperti para aulia, para anbiya, para syuhada, mereka memuliakan Allah dengan perbuatannya, dengan ucapannya, dimuliakan oleh Allah mereka. Begitu juga orang yang memuliakan tamu dan tamunya tidak ia kenal. Nah karena itu mereka itu kalau sudah tidak datang tamu kepada diri mereka, mereka itu sedih. Kalau enggak ada tamu datang, mereka sedih. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Di antara tanda sempurna imannya seseorang kepada Allah dan hari akhir, orang yang memuliakan tamunya. Di antara tanda imannya seseorang sempurna kepada Allah dan hari akhir, orang itu memuliakan tamunya. Lah karena itu dengan memuliakan tamu menjadi tanda sempurnanya imannya kepada Allah dan hari akhir, kalau enggak datang tamu mereka itu menangis, sedih. Kalau enggak datang tamu sedih. Kalau kita mungkin bahagia ya, enggak ada uang yang keluar, enggak ada pengeluaran yang lebih. Tapi kalau mereka sedih, kenapa? Kehilangan keistimewaan. Karena itu diceritakan, baka Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yauman. Pada suatu hari Imam Ali karamallahu wajhah menangis. Pada suatu hari Imam Ali menangis. Ada orang yang melihatnya, ada orang yang mengetahuinya. Ditanya, mayubkika, apa yang membuat engkau menangis? Karena apa? Sebab apa kamu ini menangis? Jawabannya Sayyidina Ali apa? Lam ya'tini dhaifun mundu sab'ati ayyam. Tidak datang tamu ke rumahku sejak 7 hari. Rumah kita 1 bulan gak ada tamu kadang. Ya kita bahagia, kita senang. Malah justru kalau ono dayo bendino sumpek. Wadah teko terus dayo ini. Ngentek-ngentek duit ini itu dan sebagainya. Kalau kita, mereka enggak, 7 hari enggak ada datang tamu, nangis sedih. 7 hari enggak datang tamu, sedih mereka, menangis. Bahkan beliau mengatakan apa, wa khafu an yakuna Allah taala qad ahanani. Aku khawatir Allah menghinakan aku, Allah menyia-nyiakan aku karena ini. Jadi karena tamunya enggak datang, dianggap itu menghinakannya, dianggap itu menyia-nyiakannya. Kenapa? Orang yang didatangi tamu ini adalah orang yang istimewa kalau dia bisa memuliakan. Orang yang istimewa. Tapi orang yang tidak didatangi tamu padahal dia bisa memuliakan, maka ini termasuk ujian, termasuk sesuatu yang perlu ditangisi. Ya, sesuatu yang perlu ditangisi, ya, karena itu penting tamu. Ya, bahkan sekalipun beda agama loh, sekalipun tamu itu beda agama, karena itu diceritakan. Inna majusian istadhafa Ibrahim al Khalil. Ada seorang majusi datang kepada Nabi Ibrahim mau menjadi tamunya. Seorang majusi penyembah apa? Penyembah api. Seorang majusi penyembah api datang kepada Nabi Ibrahim minta apa, ingin menjadi tamunya Nabi Ibrahim. Katanya Nabi Ibrahim, in aslamta adhaftuka. Kalau kamu mau masuk Islam, aku jamu kamu. Aku jadikan kamu tamuku. In aslamta adhaftuka. Kalau kamu masuk Islam, aku jadikan kamu tamuku. Fagal al-majusi, fa idza aslamtu fa ayyu minatin takunu laka alayya. Katanya orang majusi tadi itu, jika aku masuk Islam, anugerah apa yang ada untukmu atasku, yang kamu berikan kepadaku apa? Intinya itu apa yang kamu akan berikan kepadaku kalau aku masuk Islam? Apa yang ingin kau kasih? Intinya menolak secara halus si majusi tadi ini. Gak mau masuk Islam. Pergi si majusi ini. Setelah pergi, auhallahu ta'ala ila Ibrahim alaihissalam. Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Ibrahim. Allah menurunkan wahyu kepada Ibrahim dengan mengatakan, ya Ibrahim, lam tut'imhu illa bitaghyiri dinih. Kamu gak mau ngasih dia makan hanya karena apa, kecuali dengan merubah agamanya. Kamu tidak ingin memberikan dia makan kecuali dengan merubah agamanya. Katanya Allah, nahnu mundu sab'ina sanatan nut'imuhu ala kufri. Aku sejak 70 tahun ngasih dia makan dengan kekufurannya. Dia kafir loh aku kasih makan sejak 70 tahun. Kamu satu kali aja gak mau ngasih makan, gak mau menjamu tamu kecuali kalau dia merubah agama. Falau adhaftahu lailatan madza alaik. Kenapa kalau misalnya kamu jamu dia satu malam aja, apa yang kamu dapatkan? Apa yang kamu dapatkan dari kejelekan? Apa yang kamu dapatkan dari sesuatu enggak ada? Coba kamu jamu satu malam aja. Enggak ada kekurangan yang kamu miliki. Tidak ada kekurangan yang kamu dapatkan. Akhirnya famara Ibrahim khalfal majusi wa adhafahu. Karena teguran dari Allah yang begitu luar biasa, akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam mengejar orang Yahudi, orang Majusi tadi itu. Dikejar sama Nabi Ibrahim, diperintahkan untuk kembali menjadi tamunya. Menjadi tamunya. Akhirnya si Majusi ini penasaran, tadi aku ditolak, sekarang kok dikejar diminta untuk menjadi tamunya. Karena penasaran tanya, fama badalak, mas sabab fil ladhi badalak, apa sebab yang terjadi sekarang ini? Apa sebabnya kamu mengejar aku untuk menjadikan aku tamumu sekarang? Diceritakan, ya, diceritakan karena sebab aku ditegur oleh Tuhanku Allah Subhanahu Wa Taala karena tidak mau menjadikan kamu tamu kecuali dengan merubah agama. Sedangkan Allah Tuhanku dengan kekufurannya kamu telah memberikan kamu makan selama 70 tahun ini. Artinya memberikan kamu rezeki sekalipun kamu kafir, kamu melanggarnya, kamu tidak mentaatinya, tetap memberikan kepada kamu. Kenapa aku semalam aja gak mau? Karena cerita itu, si Majusi tadi itu bertanya lagi kepada Nabi Ibrahim, ahakadza yu'amiluni, seperti inikah Tuhanmu Allah itu memu'amalaiku? Katanya Nabi Ibrahim, i'rid alayyal Islam. Apa katanya si Majusi tadi itu, kalau gitu masukkan aku ke Islam. Masukkan aku ke Islam. Akhirnya masuk Islam. Masuk Islam. Lihat Allah. Allah aja menegur Nabi Ibrahim alaihissalam karena tidak mau menjamu tamu yang beda agama. Padahal yang diajarkan kepada kita oleh Allah kepada Nabi Ibrahim dan pelajaran kepada kita, siapapun tamu yang datang kepada kita, muliakan, hormati. Karena memiliki keistimewaan yang luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa mempelajari apa yang dipelajari para sahabat daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan dalam kehidupan kita, mempraktekkan dalam keseharian kita. Amin. Allahumma amin. Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammadin Nabiul Ummi wa Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin.